Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kita di halaman ke-29. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, wa qala ta'ala alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya alif lam mim sad kitabun unzila ilaik, kitab yang telah diturunkan kepada engkau, fala yakun fi sadrika haraj minhu, janganlah ada pada dadamu kesempitan darinya atau sebab kitab tersebut, litung dirobihi, untuk engkau memberikan peringatan dengan kitab tersebut, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selainnya sebagai wali-wali. Sebagai pemimpin, sebagai penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit apa yang kalian ambil pelajaran. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala kembali membawakan ayat yang ada padanya pelajaran kewajiban untuk kita hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hijrah ila Rasul alaihi salatu wassalam, yang tidak bisa terpisah dari bagian hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam di antaranya adalah mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang menjadi dalil di antaranya adalah ayat ini, surah Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Dengan ayat ini Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, fa amara subhanahu bittiba'i ma unzila ala rasulihi, Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Kepada hamba-hambanya. Khususnya kaum mukminin. Yang turun padanya ayat. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kata Imam Qayyim, fa'amara subhanahu bittiba'i ma unzila ala rasulihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa naha an ittiba' ghairihi. Dan Allah taala melarang dari mengikuti selain rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ayat ini menunjukkan dalil ifradur rasul bittiba, menunggalkan rasul alaihi salatu wassalam dalam hal ittiba. Itu makna dari syahadah anna rasul anna Muhammad rasulullah. Kalau syahadah asyhadu an la ilaha illallah ifradullah bil ibadah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ifradur rasul bittiba. Nah. Ini adalah ayat ini. Allah taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan melarang ittiba kepada selainnya. Fama huwa illa ittiba'ul munazzal au munzalu au ittiba'u awliya min dunihi. Fa illam yaj'al bainahuma wasitatan fa kullu man lam yattabi'il wahyi fa innama ittaba'al batila wattaba'a awliya'a min dunillah wa hadha bihamdillah dahirun la khafa'a bihi. Maka tidak ada kecuali ittiba al-munzal atau al-munazzal. Tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, atau pilihan yang kedua ittiba aulia min duni. Mengikuti wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti selain apa yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Itu dalam hal ittiba, mau mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul, mengikuti wahyu atau selain itu. Itu saja dalam hal ittiba. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala menjelaskan menghabarkan adanya orang-orang yang berani membantah Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Ketika ditanya, dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Itu perintahnya Allah. Namun orang-orang yang berani membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan Alkitab, mereka menyatakan justru membantahnya, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Namun yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah. Ini dalam hal ittiba hanya ada dua, satu dari dua pilihan. Kalau kamu ikut, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kalau tidak, berarti engkau mengikuti min duni aulia, selain Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin, panutan-panutan yang lain, tokoh-tokoh yang lain, selain Allah Subhanahu wa taala kamu ikuti. Fa innahu lam yaj'al bainahuma wasithah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan antara keduanya itu wasithah. Fa kullun man lam yattabi'il wahya, maka setiap orang yang tidak mengikuti wahyu, fa innama ittaba'al batil, maka tidak lain dia pasti mengikuti kebatilan. Kalau tidak mengikuti wahyu, pasti dia mengikuti kebatilan. Karena wahyu itu ada al-haq, kebenaran. Wahyu itu adalah kebenaran. Kalau dia tidak mengikuti wahyu, berarti tidak mengikuti kebenaran. Berarti pastilah dia mengikuti kebatilan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kebatilan, kesesatan. Itu saja pilihannya. Mau mengikuti kebenaran, itu yang diperintahkan. Itu ada jalan keselamatan. Itulah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, berarti engkau mengikuti kebatilan. Berarti engkau mengarah kepada kesesatan. Wattaba'a awliya' min dunillah, berarti dia telah mengikuti wali-wali selain Allah. Dia menjadikan orang-orang yang diikutinya, dijadikan contoh olehnya, yang dia jadikan pemimpin, yang dia menjadi makmum kepadanya, adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza bihamdillah dhahirun la khafa bihi, dan ini alhamdulillah jelas, tidaklah tersembunyi, tidaklah tersamar lagi. Ayat ini memerintahkan untuk ittiba'ur rasul alaihi salatu wasalam, dengan mengikuti apa yang diturunkan kepada beliau baginda Rasul alaihi salatu wasalam, dan tidak menjadikan ikutan-ikutan selainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsir beliau ayat ini, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ay iktafu asharan nabi al-ummi alladhi ja'akum bi kitabin unzila ilaikum min rabbi kulli syai'in wa maliki. Kata beliau al-Imam Katsir rahimahullah menerangkan ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Iktafu asharan nabi al-ummi alladhi ja'akum bi kitabin unzila ilaikum mir rabbi kulli syai' wa maliki. Ikutilah asharan nabi, jalan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada kalian membawa kitab yang diturunkan kepada kalian dari Rabb segala sesuatu dan penguasa dari segala sesuatu. Wala tattabi'u min duni awliya, ay la tahruju amma ja'akum bihir rasul ila ghairih. Berarti kan, janganlah kalian mengikuti selain Allah wali-wali, wali-wali selain Allah, ay la tahruju amma ja'akum bihir rasulu ila ghairih. Janganlah kalian keluar dari apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kalian keluar kepada yang lain. Fatakunu qad addaltum an hukmillah ila hukmi ghairi. Dengan itu berarti engkau telah menyimpang dari hukumnya Allah menuju hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qalila ma tadzakkarun, maka sedikit apa yang kamu bisa ambil pelajaran. Kenapa kebanyakan manusia tidak bisa mengambil pelajaran? Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan, wa ma aktsarun nas walau kharasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia ini sekalipun engkau bersemangat, kebanyakan mereka tidaklah beriman. Sehingga mayoritas manusia ini bukan menjadi ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu adalah apa yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, sekalipun yang mengikutinya adalah minoritas. Sekalipun yang mengikutinya adalah sedikit. Tapi itu adalah kebenaran. Itulah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun mayoritas manusia bahkan dinyatakan oleh Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritasnya manusia di muka bumi ini, maka mereka akan mengajak engkau sesat dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 116. Begitu juga yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mayoritasnya manusia itu beriman kepada Allah kecuali justru mereka adalah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sehingga Allah Ta'ala nyatakan, qalilam ma tadzakkarun, sedikit apa yang bisa kamu ambil pelajaran wahai manusia. Padahal telah datang nyata jelas apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah kebenaran. Terlebih semakin dekat akhir zaman, maka kebenaran itu semakin asing. Sebagaimana ketika awal datangnya Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam itu datang asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing, yakni yang berpegang teguh dengan Islam. Ketika banyak secara akidah manusia menyimpang dari akidah yang dituntunkan Islam, maka ghuraba tetap berpegang teguh dengan akidah al-islamiyah. Ketika dalam hal ibadah banyak yang menyimpang dari tuntunan sunnah, maka ghuraba tetap ibadahnya adalah as-sunnah, ittiba'us sunnah. Ketika manusia jatuh, banyak yang jatuh kepada bid'ah-bid'ah, ghuraba mereka tetap berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah-bid'ah. Begitu juga dalam hal adab, suluk, akhlak, perilaku. Naam, karakter. Ketika manusia karakternya, perilakunya, karakter dan perilaku jahiliyah, meninggalkan Islam, bimbingan Rasulullah Sallallahu Sallam, ghuraba, mereka akhlaknya adalah akhlakul karimah al-islamiyah, adabul islami, karakternya karakter Islam, akhlaknya adalah akhlak Islam, adabnya adalah adab Islam, sekalipun mereka ghuraba, fatuba lil ghuraba. 6. Beruntunglah. Masra ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ini ayat yang memerintahkan kepada kita untuk ittiba'ur rasul, mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh beliau kepada kita. Dan ini adalah bagian dari hijrah ilallah, hijrah ilal rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, selanjutnya Allah ta'ala berfirman. Kembali Al-Imam Qayyim membawakan ayat yang lainnya. Dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Wa yauma ya'addud dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idz ja'ani wa kana as-syaitanu lil insani khadula. Yang artinya wa yauma ya'addud dzalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah di hari orang yang dolim itu menggigit kedua jari jemari tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sembari dia berkata, duhai celakanya aku, sekiranya aku dulu menjadikan bersama rasul jalan, sekiranya aku mengambil bersama rasul jalan yang aku tempuh, yang aku lalui. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat, teman akrab. Laqad adallani 'anid dzikri, sungguh dia telah menyesatkan diriku dari adzikr, dari Al-Qur'an. Ba'da idja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana as-syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu bagi manusia adalah khadula, sangat berkhianat. Perhatikan di awal fulanan khalila. Si fulan teman dekat yang telah menyimpangkan dia dari Al-Qur'an, kemudian ditutup dengan lafaz syaitan, wa kana syaitanu lil insani khadula, adalah syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Jadi si fulan yang menyesatkan dari manusia, menyesatkan manusia dari Al-Qur'an, si fulan yang dijadikan teman dekat namun menyesatkan, menyimpangkan, memalingkan dari Al-Qur'an, itu adalah bagian dari syaitan yang dinyatakan khadula, dia berkhianat. Tidak bisa menjadi teman setia dia. Enggak bisa membela di hadapan Allah. Makanya ditutupnya wa kana syaitan lil insani khadula. Sebagaimana terangkan Imam Sa'di rahimahullah, syaitan di sini baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Yang menyimpangkan manusia dari Al-Qur'an itu adalah syaitan, dan dia itu adalah berkhianat. Naam. Sekalipun dia menyatakan sebagai teman dekat, teman setia, kenyataannya dia berkhianat. Tidak bisa memberikan jaminan selamat, bahkan menyesatkan, mensengsarakan, menjadikan celaka. Wa kana syaitanil insani khadula. Syaitan bagi manusia itu adalah berkhianat. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, belum menjelaskan tentang ayat ini. Fakulu man ittakhadha khalilan ghairar rasul, maka setiap orang yang menjadikan teman akrab, teman dekat, khalil, kekasihnya selain rasul, orang yang dia cintai, yang dia jadikan teman dekat, akrab, yang menjadi panutan dia, yang dia ikutin terus, selain rasul, yatruku li akwalihi wa ra'ihi ma ja'a bi rasul alaihi salatu wassalam, dia meninggalkan apa yang dibawa oleh rasul karena teman dekat tersebut, karena ucapan-ucapannya, karena pendapat-pendapatnya. Fa innahu qailun hadil maqalah la mahalah, maka pasti dia adalah termasuk orang yang akan mengatakan ucapan ini. Apa ucapan, apa ucapan penyesalan, pasti la mahalah, pasti maksudnya. Perhatikan kata beliau, siapa saja yang menjadikan khalil selain rasul, di mana dia berpaling dari apa yang dibawa oleh rasul, dia ambil ucapan khalil tersebut. Nah, teman dekatnya dia, teman akrabnya selain rasul alaihi salatu wassalam, pasti dia akan termasuk orang yang akan mengatakan ucapan yang disebutkan dalam ayat ini. Apa? Ucapan penyesalan. Ucapan dia, pernyataan dia celakanya, meruginya, bersedihnya. Gimana penyesalan di kala itu tidak ada lagi gunanya. Kerugian tidak lagi bisa dibenahi. Kesedihan tidak lagi bisa diatasi di hari itu. Nah, ya Allah Ta'ala nyatakan yaumal kiamah, di hari kiamat kelak. Ya laitani, duhai sekiranya, ittakhattu ma'ar rasuli sabila, sekiranya aku mengambil jalan bersama rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakanya aku sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalil. Penyesalan dia. Naam. Dan ini dinyatakan sebagai orang yang zalim. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zalim. Wa yauma ya'dud dzalimu 'ala yadayhi. Kenapa dia zalim? Namanya zalim itu naam wad'u sa'i bi ghairi makani. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, gitu loh. Kenapa? Karena semestinya yang dia ikuti adalah kebenaran. Yang dia ikuti adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dia jadikan jalan, yang dia tempuh adalah jalannya Rasul. Namun itu dia justru tinggalkan. Nah, meninggalkan sesuatu yang semestinya, yang seharusnya, justru dia tinggalkan, dia ambil sesuatu yang seharusnya ditinggalkan, dijauhi oleh dia. Kok justru didekatin, justru diikutin. Nah, orang yang seharusnya diikuti, justru dia jauhi. Ini kan namanya dolim. Mendolimi dirinya sendiri. Kata Imam Sa'di rahimahullah, bentuk kedoliman bisa saja kesyirikan. Kenapa? Karena semestinya dia kalau mengikuti Rasul adalah ahlu tauhid. Kenapa dia ahlu syirik? Naam. Kedolimannya bisa saja kekufuran. Kenapa? Kalau dia mengikuti jalannya Rasul, mestinya dia adalah ahlul iman. Orang yang beriman. Kenapa dia menjadi ahlul kufur? Naam. Ikhwan fillah azani Allah, kedolimannya bisa jadi adalah kefasikan. Karena mestinya kalau dia ikuti jalannya Rasul adalah ketaatan. Kenapa dia ambil jalan kefasikan? Kedolimannya bisa bentuknya kebid'ahan. Kenapa? Kalau dia mengikuti jalannya Rasul, mestinya dia menjadi ahlus sunnah. Kenapa kemudian dia mengambil jalannya ahlul bid'ah? Ini dolim. Makanya disebutkan di awal adalah orang yang demikian adalah dolim. Wa yauma ya'addu dolimu ala yadayhi. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kebenaran itu adalah ahaku ayutaba. Al-haq ahaku ayutaba. Kebenaran itulah yang berhak diikuti. Itulah adil, al-adl, itulah adil. Itulah hikmah. Kalau justru dia ikuti kebatilan, itulah dolim. Karena kebatilan, kejelekan, keburukan, kejahatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, itu seharusnya ditinggalkan. Kenapa justru dilakukan? Berarti adalah dolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah makna ad-dhalim di sini. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Kata beliau Al-Imam Qayyim selanjutnya, wa li hadza fa inna subhanahu lam yu'ayyin hadzal khalila. Untuk inilah Allah Ta'ala tidak menentukan secara personnya siapa itu Al-Khalil. Siapa saja kalau dia menyimpangkan dari Al-Quran, dari Al-Haq, dari kebenaran. Khalil di situ, nah, yang menjadi sebab dia menyimpang, maka masuk dalam pengertian ayat ini. Wa kana anhu bismil fulan, dan Allah Ta'ala memberikan kunyah panggilan. Khalil di situ adalah sebagai fulan. Namanya fulan umum. Naam, tidak ditentukan namanya siapa, tapi fulan bimana umum. Penyesalan orang tersebut, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. It likulli muttaba'in awliya'a min dunillah fulanun wa fulan. Karena setiap yang diikuti sebagai wali-wali selain Allah, maka itu adalah fulan dan fulan dan fulan, siapa saja. Nah, dan itu masuk nanti kategorinya adalah syaitan yang menyimpangkan dan menyesatkan dari jalan kebenaran. Nah, kembali kita ambil faedah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini, menambah faedah dan menguatkan faedah apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang baru saja kita baca. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiri li hadhihi al-ayah, wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rusuli sabila. Yuhbiru ta'ala an nadamid dhalimi alladhi faraqa tariqar rasul wa ma ja'a bihi min indillah minal haqqil mubin. Allah Ta'ala menghabarkan tentang penyesalannya orang yang dhalim, yaitu orang yang memisahkan diri dari jalan Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul dari sisi Allah berupa kebenaran yang amat sangat jelas. Ini orang zalim. Ya. Ya, ini orang yang dia memisahkan jalannya dari jalan Rasul dan dari apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam berupa kebenaran yang sangat jelas yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la miryata fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wasalaka tariqan ukhra ghairu sabilir rasul, sementara dia justru mengambil jalan yang lain selain jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Fa idza kana yaumal qiyamah nadama haitsu la yanfa'un nadam, maka apabila dia kelak di yaumul qiyamah dia menyesal, di mana penyesalan di kala itu tidak lagi bermanfaat. Wa'addu 'ala yadayhi hasratan wa asafan, dia pun menggigit jemari tangannya karena penyesalannya dan kerugiannya. Nah, rugi itu sebenarnya kan begini, diberikan kesempatan beruntung, dia mau enggak ambil kesempatan tersebut. Dia justru tinggalkan kesempatan beruntung itu. Ini merugi. Kesempatan ketika di dunia datang kepada dia petunjuknya Allah dibawa oleh Rasul menawarkan keberuntungan, dia tidak ambil. Nah, dia justru tinggalkan itu. Maka hasilnya apa? Hasratan, kerugian. Nah, wa asafan, dan penyesalan dia, nyesal, sedih. Nah, wa sawa'un kana sababu nuzuli fi Uqbah ibn Abi Mu'id au ghairihi min al-askiya, baik ayat ini sebab turunnya pada kejadian Uqbah ibn Abi Mu'id ataupun yang lainnya dari orang-orang yang memang mereka celaka karena menentang dakwahnya Rasul, fa innaha 'amatun fi kulli dhalim. Yang jelas ayat ini umum berlaku pada setiap orang yang dolim. Siapa tadi orang yang dolim? Memisahkan jalannya dia dari jalannya Rasul. Dia justru menempuh jalan selain yang ditempuh oleh Rasul. Itu dolim. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adzab wal 'anhum la'nan kabira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68, Allah taala berfirman yang artinya, di hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Yaqulun, mereka sembari mengatakan, ya laitana, duhai celakanya kami, sekiranya kami ata'na Allah wa ata'na Rasulah, sekiranya kami dulu mau mentaati Allah dan mau mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka pun menyatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pimpinan-pimpinan kami, pembesar-pembesar kami. Mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'fain, wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka naam azab yang berlipat ganda. Wal anhum laknan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan. Mereka nyesal ketika mereka disiksa dalam neraka sebab dulu mengikuti jalannya pimpinan-pimpinan, pembesar-pembesar mereka yang telah menyesatkan dari jalan Allah. Fakulu dolimin yandamu yaumal kiamah ghayatan nadam. Maka setiap orang dolim tersebut menyesal di hari kiamat dengan penyesalan yang sangat luar biasa penyesalannya. Nam wa ya'addu ala yadaihi qaila, sembari dia menggigit jari tangannya mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai celakanya aku sekiranya aku dulu mau mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celakanya aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman dekat. Yakni siapa yang maksudkan teman dekat? Dikatakan dari Al-Imam Al-Kasir, man sarafahu anil huda, orang-orang yang telah memalingkan dia dari petunjuk, wa adala bihi ila tariqid dalalah, yang mengarahkan dia kepada jalan kesesatan, min du'atid dalalah, dari kalangan da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan. Nah, jadi ini du'at dalalah di sini. Wasawa'an fi dzalika Umayyah ibn Khalaf au akhuhu Ubay ibn Khalaf au ghairuhuma, baik itu semisal Umayyah bin Khalaf ataupun saudaranya dia Ubay bin Khalaf dan yang selain keduanya, penyeru-penyeru pada kesesatan yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Laqad adallani anid dzikri, orang-orang yang demikian disesalkan orang yang mengambil mereka sebagai khalil, teman dekat menyesal. Ya, kenapa? Laqad adallani anid dzikri, dia telah menyesatkan aku dari adzikr. Apa adzikr? Wahual Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Ba'da idja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu bagi manusia banyak berkhianat. Ay yahduluhu anil haq, mengkhianati dia dari kebenaran. Wa yusarrifu anhu, dan memalingkan dia dari kebenaran. Wa yastamiluhu fil batil, dan mengajak dia untuk jatuh kepada kebatilan. Wa yad'uhu ilaih, dan syaitan itu mengajak dia kepada kebatilan tersebut. Itulah syaitan yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Demikian keterangan para a'immah ahli tafsir, sebagaimana juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qayyim dari apa yang kita baca dalam penjelasan beliau terhadap ayat ini. Sekali lagi, ayat ini memberikan faedah besar kepada kita untuk kita berusaha, berupaya jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang menyesal disebabkan bukan termasuk ahlus sunnah. Bukan termasuk orang-orang yang mengambil tarikohnya Rasul alaihi salatu wassalam, justru ngikut tarikoh fulan wa'alan. Tarekoh A, tarekoh B, tarekoh C, macam-macam tarekoh yang menyelisih tarekohnya Rasul alaihi salatu wassalam. Orang sekarang bangga ngikuti tarekoh fulan, tarekoh fulan, tarekoh fulan. Padahal jalan yang seharusnya diambil adalah ma'ar rasuli sabila, bersama Rasul. Jalan yang harus ditempuh itu. Jangan sampai engkau nanti nyesal. Ya laitani, duhai, sekiranya aku dulu takhattu ma'ar rasuli sabila, aku menjadikan jalan bersama Rasul, namun penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Ini penyesalan orang-orang yang tidak menjadikan usahanya, upayanya menempuh jalan sunnah, menjadi ahlus sunnah. Hum ahlul haq, ahlus sa'adah, ahlus salamah. Nah, ahlul haq Orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq tidak lain adalah ahlu sunnah. Tidak lain adalah ahlu sa'adah. Orang-orang yang berbahagia. Ahlu falah. Orang-orang yang beruntung. Nah, itu yang sudah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Alimahuman alimah, jahilahuman jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang jahil. Nah, semoga Allah ta'ala senantiasa membimbing kita bima yuhibbu wa yardah, kepada apa yang Allah ta'ala cintai dan apa yang Allah ridhoi, adalah berpegang teguh dengan Islam wa sunnah. Allahumma amitna alal Islam wa sunnah wa ja'alna min ahli sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Natakfiri hadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.